La ifrat wa la tafrit. Saya khawatir mendengarkan faedah dari kaidah ini kemudian jadi ekstrim, jadi mutamayyi'. Seperti sururiin, hizbiin, ke sana masuk, ke sini masuk, semua diikuti dengan alasan ya akhi menghindari mafasid. Sampai ada ulama yang mengatakan sekarang ada taghut baru. Apa definisi taghut? Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Ternyata ada taghut yang baru di abad 20 ini. Yaitu maslahatud da'wah. Setiap dia melakukan penyelisihan terhadap sunnah, setiap dia melakukan mukhalafah as-sunnah, mengerjakan kesalahan dalam penyimpangan segala macam kerjakan, alasannya ini demi maslahatud da'wah, demi kebaikan dakwah, demi kebaikan dakwah, demi kebaikan, sampai ikut tahlilan demi kebaikan dakwah, ikut bid'ah demi kebaikan dakwah, semuanya maslahatud dakwah. Kenapa engkau musbil? Ini maslahatud dakwah ya akhi. Kenapa engkau menjukur jenggot? Ini demi maslahatud dakwah ya akhi. Berarti engkau melakukan semua penyimpangan tadi karena satu sebab. Berarti ini persis seperti definisi taghut. Karena ini kamu menyisihi, kamu kufur, kamu sesat, kamu ila akhirih bisabab maslahatud da'wah. Fahadihi barakallahu fikum mafsadah azimah. Yaitu mendewakan maslahatud da'wah sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Fala ifrata wala tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan kemudian ekstrim ke kiri. Apa yang tidak sampai wajib, silakan untuk saat-saat tertentu sampai mereka paham. Tapi perkara yang haram jangan dikerjakan. Barakallahu fikum. Perkara yang wajib jangan ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi. Karena awalnya babu qawlihi wa qawlihi atafun ala ma qabla. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan juga tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami memperbaiki, melakukan islah. Qala fi syarhihi, qala Abu Aliyah fil ayah, berkata Abu Aliyah tentang ayat ini, yakni la ta'su fil ardi, jangan kalian bermaksiat di muka bumi. Karena man 'asa Allah fil ardi aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard. Karena siapa yang bermaksiat pada Allah di muka bumi dan siapa yang menyuruh kemaksiatan kepada Allah, berarti dia merusak di muka bumi. Li'anna salahal ard was sama innama huwa bi ta'atillah wa rasulih. Karena sungguhnya kebaikan bumi dan langit hanya saja bisa terjadi dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini sudah dibahas sepertinya kemarin. Waqad akhbara ta'ala an ikhwah Yusuf alaihi salam. Allah telah mengkhabarkan tentang saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma adzana muadzinun ayyatuha al'ir. Innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki. Waliman ja'a bihi hamlu ba'irin. Wa ana bihi za'in. Qalu tallahi. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Wama kunna sariqin. Disebutkan oleh Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian diumumkan pengumuman oleh muadzin yang mengumumkan. Jadi adzan maknanya mengumumkan secara lugatan. Ayatuhal 'ir, wahai rombongan, sesungguhnya kalian itu adalah para pencuri. Qalu, mereka menjawab, wa aqbalu alaihim, mereka mendatanginya dan berkata, madza tafqidun, apa yang hilang dari kalian? Ini kalian kehilangan apa? Qalu, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan suwa'al malik, bejana raja. Ini yang untuk menakar gandum dan sejenisnya. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin, dan siapa yang datang dalam keadaan di beban untanya ada suwa'al malik, maka ana bihi za'i, maka aku adalah penguasa yang akan menghukumnya. Qalu, mereka menjawab, ikhwatu Yusuf, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardh, demi Allah, ini sumpah, sumpah bisa dengan waw, bisa dengan ta, bisa dengan ba, wallahi wa tallahi wa billahi, tallahi laqad alimtum, demi Allah kalian sudah tahu, ma ji'na linufsida fil ardh, kami bukan datang untuk merusak di muka bumi, dan kami juga bukan para pencuri. Disebutkan di sini nufsida fil ardi. Maknanya sama, kami bukan orang yang ingin melakukan onar, bukan pembuat onar atau membuat kekacauan atau membuat kemaksiatan-kemaksiatan. Fadallatil ayah ala anna kulla ma'siyatin fasadun fil ard. Maka ayat ini menunjukkan setiap maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Baik, apa hubungannya dengan bab wa munasabatul ayati lit tarjamah? Hubungan ayat ini dengan tarjamah ay lil bab. Anna tahakum ila ghairillah, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, min a'malil munafiqin, dari perbuatan para munafiqin. Wa huwa minal fasadi fil ardh, dan itu merupakan kerusakan di muka bumi. Dalil pertama menunjukkan bahwa siapa yang berhukum pada selain Allah, siapa yang tahakum kepada selain Allah, kepada akalnya sendiri, kepada hawa nafsunya sendiri, kepada fulan wa alan, maka orang ini memiliki kemunafikan. Itu dalil pertama. Dalil kedua, perbuatan tersebut merupakan kerusakan di muka bumi. Wa fil ayati tanbih, di dalam ayat ini ada tanbih, ala adamil iqtirar bi aqwali ahli al-ahwa'i wa in zakhrafuha bid-da'wa, wa fiha at-tahdhir min al-iqtirar bir-ra'yi. Ayat ini menunjukkan peringatan agar kita jangan tertipu. Iqtirar dari kata gharar, tipuan. Jadi jangan sampai kita maghrur, tertipu oleh mereka. Oleh apa? Bi aqwali ahli al-ahwa, tertipu dengan ucapan-ucapan ahlul ahwa. Wa in zakhrafuha bid-da'wa, walaupun dihiasi dengan pengakuan-pengakuan, dengan kedustaan-kedustaan. Wa fiha at-tahdhir min al-ightirar bir-ra'yi, dan juga padanya ada peringatan agar jangan tertipu dengan pendapatnya sendiri. Malam yakum ala sahati dalilin, selama tidak tegak di atas dalil, selama tidak tegak di atas sahihnya dalil, min kitabillah wa sunnati rasulih, yaitu tegaknya dalil dengan kesahihan hadis atau dengan kitabullah. Fama aktsaru man yusaddiq bil kadhibi wa yukadzibu bis sidqi idza ja'ahu, betapa banyaknya orang yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Wa hadza minal fasad fil ard. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kalimat iqtirar yang saya terjemahkan tertipu sering pula bermakna kesalahpahaman atau salah memandang. Mengira kalau itu benar padahal batil. Mengira kalau itu batil ternyata hak. Atau mengira apa yang ada di pikirannya ini kecerdasan, ternyata itu kesesatan. Itu makna gharar. Itu makna igtirar. Orang itu tertipu dengan bayangannya sendiri. Tertipu dengan gambarannya sendiri. Dia menggambarkan kalau ini hebat. Ini usulan cerdas. Atau ini adalah perkara yang akan bisa memenangkan Islam dan kaum muslimin. Ternyata menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Artinya engkau tertipu dengan bayanganmu sendiri. Tertipu dengan pemahamanmu dan bayanganmu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa tertipu dengan bayangannya sendiri, bisa tertipu dengan gambaran orang lain. Kalau gambaran orang lain, berarti tertipu dengan zukhrufal qawli ghurura. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yang sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lainnya. Zukhrufal qawli ghurura. Pertama zukhrufal qawl. Kata-kata yang dirangkai. Bukan asli. Yang kedua ghurur. Membikin orang lain tertipu. Iya ya. Kayaknya benar. Iya ya. Sepertinya bagus juga itu. Hati-hati. Jangan kalian mughtarrun. Jangan maghrur dengan gambaran-gambaran tadi kalau tidak ada dalil. Kalau tidak ada hujjah. Kalau tidak ada ayat dan hadis. Jangan. Apalagi jelas menentang ayat, menentang hadis. Kalau engkau tertipu dengan dirimu sendiri. Tiba-tiba terbetik di benakmu. Padahal, kalau saja diginikan, diginikan, diginikan. Niscaya dakwah ini akan maju. Kalau mereka bisa menyusup di tengah-tengah kita. Kenapa kita tidak menyusup tengah-tengah mereka? Ini otak berpikir. La tusaddiq. Jangan kau percaya. Hatta ya'ti bisyahidaini adlain. Sampai datang dua saksi yang adil. Quran was sunnah. Coba. Baca di Quran. Tidak boleh. Ya jangan. Kamu buka sedikit saja ayat atau hadis. Akan kamu dapati. Bahwa untuk masalah kekafiran tidak boleh main-main ataupun pura-pura. Jidduhuna jidd wa hazluhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Maka tidak boleh kita berpura-pura jadi kafir, tidak boleh. Dalam sandiwara sekalipun, tidak boleh. A'udzubillah. Mengapa? Kufur tidak boleh buat main-main. Jadi mereka bisa menyusup tengah-tengah kita. Kita tidak bisa berpura-pura kafir. Tidak bisa. Tidak boleh. Dilarang dalam Quran. Dilarang dalam sunnah. Ini khani bin na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang tadi ada di pikiran. Buang jauh-jauh. Karena. La yashhaduhu syahid. Tidak dipersaksikan oleh saksi-saksi yang adil. Tidak dengan Quran. Tidak dengan sunnah. Demikian pula kalau orang lain. Yang memasukkan pikiran tadi. Yang ternyata tidak didukung dengan Quran dan Sunnah. Bahkan sebaliknya menyelisihi Quran dan Sunnah. Jangan diterima. Bagaimana kalau tidak tahu apakah bertentangan dengan Sunnah atau tidak? Buktikan dulu. Jangan langsung diterima. Ini begini, begini. Sebentar. Ada dalilnya enggak? Tapi ini kan baik. Iya, kelihatannya baik. Tapi apakah ada dalil yang mendukungnya? Ada ayat atau hadis? Atau paling tidak saya tanya kepadamu, man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Apakah pernah sahabat berbuat seperti itu? Apakah pernah tabi'in berbuat seperti itu? Apakah para tabi'in tabi'in berbuat seperti itu? Man salafuka? Siapa salafmu? Kalau enggak ada, jangan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ini ucapan para ulama. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau saja itu baik, mereka akan lebih dulu dari kita. Para sahabat, khairun nas. Para tabi'in, yalunahum. Yang berikutnya. para tabi'in tabi'in alladzina yalunahum, mereka yang berikutnya terbaik, yang kedua, yang ketiga. Law kana khairan la sabaquna ilai, kalau itu baik mereka akan lebih dulu. Kok tiba-tiba kamu tahu, mereka tidak tahu? Kamu punya ide cemerlang, mereka enggak terpikir? Enggak mungkin. Mereka akan lebih dulu dari kita karena mereka khairun nas. Kembali kepada kitab. Fama aktsaru, maka betapa banyaknya manusia yang membenarkan kedustaan dan sebaliknya mendustakan kebenaran. Hadza minal fasadi fil ard, dan ini adalah kerusakan di muka bumi. Wa yatarattab alaihi minal fasad umurun katsirah tukhrij sahibaha minal haqq, dan akan memberikan konsekuensi akibat-akibat dari kerusakan itu sekian banyak kejelekan-kejelekan lain yang akan mengeluarkan pelakunya dari kebenaran. Wa tudkhiluhu fil batil, dan memasukkan ke dalam kebatilan. Hati-hati. Hanya karena ide pribadi, kayaknya ini bagus, jangan langsung diterima. Jangan langsung kamu percaya diri, terlalu pede dengan apa yang kamu pikirkan. Jangan. Hatta yashhada alaihi Quran wa sunnah. Kalau enggak, kamu katakan akal saya yang salah, pikiran saya yang bodoh. Al-Quran yang benar, hadis yang benar. Sebab nanti konsekuensinya sekian banyak kejelekan, sedikit demi sedikit terseret pada kebatilan. Wa nasallahu al-afwa wal-afiyah wal-mu'afah ad-da'imah fid dini wa dunya wal-akhirah. Kita berharap pada Allah SWT agar diberi al-afu, maaf dan ampunan dan keselamatan yang terus menerus di dalam agama, di dunia dan di akhirat. Fatadabbar tajid dhalika fi halil akthar. Kamu perhatikan, niscaya kamu akan dapati yang seperti ini dalam kebanyakan manusia. Illa man asamahullah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alaihi biquwwati da'il iman, yaitu orang-orang yang Allah berikan padanya kekuatan tarikan iman. Manna yamunnu, memberikan man. Wa manna 'alaihi biquwwah da'il iman, yaitu orang yang Allah berikan padanya tarikan keimanan yang kuat, yang kokoh, tidak mudah terbawa oleh pikirannya sendiri, tidak mudah terbawa oleh pikiran orang lain, tidak mudah terbawa oleh syubhat. Wa atahu aqlan kamilan 'inda wurudi syubhat, yaitu orang yang Allah berikan akal yang sempurna. 'Inda wurudi syahawat, ketika datangnya syahwat-syahwat. Wa basaran nafidan 'inda wurudi syubhat, dan memiliki pandangan yang tajam ketika datangnya syubhat. Perhatikan kalimatnya, punya akal yang sempurna ketika datangnya syahwat. Apa kaitannya akal dengan syahwat? Basiran dengan syubhat. Karena kemarin yang kita bahas bahwa akal itu yusamma aqlan li'annahu yaqiluhu minal mafsadah minal madarrah. Kadang-kadang dinamakan dengan hijr li'annahu yahjuruhu minal mafasid. Kadang-kadang disebut dengan nuha karena yanha anil mafasid. Maka kalau syahwat-syahwat itu bisa kita hindari kalau akal kita dalam keadaan cerdas. Wah, menyenangkan, akal akan mengatakan iya, tapi akibatnya ini. Tidak. Ini narkoba ini akan kamu bisa berkhayal. Iya, tapi kerusakannya ini saya sudah saksikan. Yang mati, yang gila, yang stres, yang segala macam. Rusak akalnya. Ini cukup untuk menghalangi seseorang dari syahwat. Limadha? Karena syahwat kadang-kadang disebut dengan fuhsh, fahishah. Karena diingkari bukan hanya dengan dalil syar'i. Dia munkarun wa fahishatun syar'an wa 'aqlan wa fitratan. Karena kemaksiatan dalam bentuk fahisyah itu jeleknya dipersaksikan dengan syar'i, dalil-dalil Quran dan Sunnah, juga dengan aqlan, akal yang sehat akan mengatakan itu jelek, dan juga yang ketiga fitratan, secara fitrah menjijikkan kemaksiatan itu. Orang yang akalnya cerdas, mereka tidak mudah untuk na'udzubillah melacur sana melacur sini. Mengapa? Dia tahu betapa banyaknya penyakit kumpul di sana. Segala jenis manusia ada di sana yang berpenyakit ini, 1001 macam. Akalnya sehat cukup. Barakallahu fikum. Wa basaran naqidan 'inda wurudi syubhat. Sedangkan syubhat, akal mengatakan kayaknya baik. Nah itu. Akal belum cukup. Kalau tidak terbimbing dengan basirah, dengan ilmu. Wa basaran naqidan, dan pandangan ilmu yang tajam. Itu terjemahan yang enak. Karena naqid artinya yang mengkritik. Basaran naqidan, pandangan ilmu yang bisa mengkritik mana benar mana salah. Maka saya terjemahkan pandangan yang tajam. Inda wurudi syubhat, ketika masuknya syubhat-syubhat. Datang maksiat, akalnya mengatakan akan merusak. Datang syubhat, akalnya mengatakan kayaknya baik. Bagaimana? Akalnya akan berkata dengan cerdas, sebentar, kamu cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Apakah ada? Basaran nafidan, bergerak. Dipandang dia dengan tajam, apakah ada dalilnya, apakah ada hujahnya, apakah pernah dilakukan oleh salaf, apakah ada ulama yang berkata seperti itu, ila akhiri. Hadihi basiratun naqidatun, pandangan ilmu yang tajam. Alhamdulillah, dia akan selamat dengan itu. Wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, dan itu fadilah dari Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dhul fadlil azim, dan Allah memiliki fadlul azim. Bagaimana kalau ada akalnya yang kurang cerdas, atau ada ilmunya yang kurang tajam, padahal dia mukmin ingin kebaikan, tetapi karena kekurangan akalnya, kekurangan ilmunya, kata Ibn Mas'ud, waman awakam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyaknya orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Oleh karena itulah ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang akalnya kurang ditegur, ya akhi, kamu enggak berpikir kalau ini akan merusak dirimu. Sampai dia paham, iya ya, saya akan rusak, berhenti dari kemaksiatan. Atau kalau ilmunya yang kurang, maka dia akan sampaikan basirah. Bukankah Allah berfirman? Bukankah ayat berkata? Bukankah disampaikan dalil-dalil? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasehati. Karena jelas tidak ada manusia yang sempurna akalnya, dan tidak ada manusia yang sempurna ilmunya. Maka yang ini tahu, yang itu tidak tahu. Giliran yang itu dalam keadaan tahu, yang ini tidak tahu. Maka hendaklah saling menasehati. Hendaklah tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Ada yang punya begini? Wujud? Supaya enggak tanya terus setiap majlis. Jazakallah. Sabaqo kabiha ukasha. Qala al-musannif. Perhatikan kalimat terakhir pada ayat tadi. Qalu innama nahnu muslihun. Menjadi dalil apa itu? Allah tufsidu fil ard, jelas menunjukkan bahwasanya tahakum ila ghairillah tahakum ila rajulin, tahakum ila nafsihi wa hawahu, adihi minal mafsada fil ardh. Tapi kalimat terakhirnya, innama nahnu muslihun, kami memperbaiki. Naam, orang-orang yang tertipu, yang maghrur, mugtaruna bimada, biakwalin nas, au birayihi wa hawahu. Tapi ini kan perbaikan. Iya, tapi ini dalil. Tapi kan ini perbaikan. Jangan rusak di muka bumi. Tapi ini, bukankah ini islah? Membantah dalil dengan ra'yu. Barakallahu fikum. Apakah seorang da'i atau ulama yang memiliki da'i? Wah, dan murid-murid jika terjadi fitnah dalam dakwah, ia harus memberitakan wakifnya dalam fitnah tersebut. Apakah jika dia diam berarti tidak menolong dakwah? Khon ibn na'azakumullah, sudah dibahas sesungguhnya dalam kaidah fiqhiyah. Seberapa peranan dia, seberapa kemampuan dia, dan di mana posisi dia. Karena perkaranya adalah wajib atau fardu kifayah. Kalau tidak ada di sekitar situ orang yang berbicara, kemudian dia diam, padahal dia dai, maka dia akan terkena zam. Alaika anta takallam, atasmu untuk berbicara. Tetapi kalau di situ ada sekian asatidah, yang satu sudah berbicara, cukup. Dia tidak terkena zam. Mengapa? Mauqif dia sudah terlihat jelas. Mengapa? Karena dia berada di satu ma'had dengan orang yang berbicara tadi. Ikut duduk, ikut menghadiri, ikut dan seterusnya. Bahkan ikut menyebarkan mungkin kaset-kasetnya atau rekaman-rekamannya, ikut nge-share. Cukup. Barakallahu fikum. Nah, yang jelek adalah mereka yang dalam keadaan mampu tetapi tidak berbicara, padahal saat itu tidak ada yang layak berbicara kecuali dia. Masih diam terus. Di situ ustadznya satu, cuma dia. Maka murid-muridnya, masyarakatnya, semua akan berkata, ustadz saya masih diam kok. Nah, ini yang terkena dzam karena dia membiarkan murid-muridnya dan pengikutnya dalam keadaan tidak jelas. Walaupun hanya dengan ihalah cukup. Atau ihalah. Mengarahkan. Dalam fitnah ini, kita dengarkan ucapan Ustaz Fulan. Itu cukup. Artinya dia tahu mauqifnya dia di mana. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya perkara Said Qutb, beliau ahalahu ila Syekh Rabi. Lalu saya masih di sana waktu itu, mendengarkan beliau berbicara. Amma mas'alat Said Qutb, kata dia, kamu bisa dengarkan ucapan Syekh Rabi, bahwa orang ini memiliki sekian penyimpangan. Ala kulli hal, indahu kitab azim, dipuji bukunya, dipuji kitabnya, dan dianjurkan untuk membaca kitabnya Syekh Rabi. Itu cukup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.